Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Melanjutkan kajian kita sebelum solat asar. Alhamdulillah, sekelumit tentang sifat dan tanda-tanda negeri tauhid yang kita mendapatinya dan melihatnya. Beberapa tanda tersebut didapati dan diamalkan di negara Arab Saudi, sehingga negara ini nampak sebagai negara terdepan dalam mengajarkan dan mendidik putra-putra bangsanya dengan didikan tauhid. Nampak sekali pendidikan dan kurikulum tauhid mewarnai pendidikan mereka, mulai tingkat yang paling mendasar hingga tingkat menengah dan tingkat atas dan perguruan tinggi. Dikenalkan kepada anak didik tentang Allah dan hak-hak Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dikenalkan iman dengan segala bentuk keimanan yang telah Allah wajibkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai simbol kesyirikan dicegah dan dilarang di negeri tauhid ini. Syariat Islam pun tak ketinggalan diterapkan dan diagungkan. Hampir-hampir tidak didapati di muka bumi ini satu negara pun yang semisal dengan mereka dalam menerapkan syariat Islam. Ditegakkan di sana apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian penerapan hukum qisas dalam tindak pidana pembunuhan. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Demikian Allah memerintahkan dalam ayat ini. Begitu pula apa yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Ma'idah tentang hukum bagi tindak pidana pencurian. Allah mengatakan, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Dan kata Allah, pencuri laki maupun pria, potonglah kedua tangannya sebagai balasan bagi perbuatan keji mereka, tindak pidana yang dilakukannya, dan sekaligus sebagai peringatan keras dari Allah terhadap mereka dan orang-orang lain yang akan melakukan seperti itu. Allah itu sesungguhnya maha perkasa dan maha bijak. Diterapkan oleh mereka hukum Allah ini, dihidupkan di bumi dan di negeri Arab Saudi. Begitu pula pelaku perbuatan keji yang menjijikkan, perbuatan zina, mereka di Arab Saudi negeri ini menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur yang Allah mengatakan, az-zani au az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wa kullu wahidin minhuma wa la ta'khudhukum ra'fatan fi dinillah wal yashhad 'adabahuma aw nam wa la ta'khudhukum ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Ayat ini Allah mengatakan tentang salah satu hukum tindak pidana perzinahan. Dan pelaku zina, wanita maupun pria yang masih bujang dan belum menikah, cambuklah masing-masingnya dengan 100 kali cambukan. Dan jangan kalian, kata Allah, meninggalkan penerapan hukum itu karena mengikuti perasaan tidak tega. Jangan kemudian hukum itu ditinggalkan atau dikurangi jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan hendaknya proses pencambukan terhadap keduanya disaksikan oleh sekelompok orang dari kaum mukminin. Tujuannya agar mengambil pelajaran. Negeri menjadi aman, sementara di berbagai negeri lainnya perzinahan dengan mudah ditemukan. Bahkan perzinahan bukannya dihapus, tapi malah dilakukan apa yang disilakan dengan lokalisasi. Sementara di negara Tauhid, Arab Saudi, benar-benar hukum Islam, hukum Al-Quran diterapkan dengan proses yang penuh adil, ilmiah dan bijak. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar syariat Allah itu diamalkan di buminya sebagai jaminan hidup. Tentang kisah ini juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Ma'idah, wa katabna fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhun was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Demikian Allah menegaskan tentang qisas. Barang siapa yang melukai atau mencongkel mata seorang muslim atau mengibatkan cedera, maka dibalas dengan yang setimpal. Atau yang melukai telinga seseorang hingga terputus, maka dibalas dengan tindakan yang serupa. Begitu juga yang menyebabkan lepasnya gigi seorang muslim, juga dilakukan qisas setimpal. Kemudian Allah akhiri ayat ini, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, sungguh mereka adalah orang-orang yang zalim. Menzalimi dirinya dengan bermaksiat, tidak mau mengamalkan syariat Allah, dan menzalimi hak orang yang terzalimi. Dia sudah terzalimi, disakiti dan dibuat cedera atau cacat tubuhnya, tapi tidak ditegakkan hukum. Sudah membunuh jiwa seorang muslim dengan sengaja, tapi tidak pula dilakukan al-qisas yang setimpal. Dibiarkan dia hidup atau hanya diberi hukuman-hukuman yang semua itu tidak bersumber dari Islam. Maka negeri Tauhid Arab Saudi benar-benar menerapkan syariat Islam, sehingga kita tidak melihat di negeri manapun yang tingkat keamanannya seperti yang ada di negeri Arab Saudi. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang penerapan hukum qisas, hukum tindak pidana, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Sungguh ada jaminan kehidupan bagi kalian dalam penerapan hukum qisas, wahai orang-orang yang memiliki hati yang beriman, agar kalian bisa bertakwa. Namun ketika hukum Allah tidak diterapkan, pencuri hanya dipenjara beberapa waktu, pembunuh juga demikian, diberi pelajaran atau penjara hanya beberapa tahun saja. Di samping tentunya berbagai hukum itu tidak bersumber dari Allah dan tidak pula dari Rasulnya. Bahkan kita tahu hukum-hukum tersebut bersumber dari kaum kuffar, di samping kita berdosa, telah mencampakkan syariat Islam. Yang kedua, dengan tidak diterapkannya hukum Islam, kemungkaran terus terjadi. Pembunuhan menjadi ringan dan enteng. Kalau ada yang mengatakan, wah kasihan kalau sampai pencuri dipotong tangannya, lebih baik kita sadarkan dia. Mungkin dia setelah itu bertobat dan bisa bekerja mencari penghidupan dengan dua tangannya. Seolah-olah peduli dan penuh kasih sayang. Tapi Allah sudah menegaskan ketika hukum dan syariatnya tidak diterapkan, yang ada adalah kehancuran. Pencuri-pencuri semakin berani, bahkan dengan modus operasi yang sangat mengerikan, brutal dan bersifat masif, dilakukan di berbagai tempat secara sistematis. Begitu juga perzinahan. Enteng saja berzina, setelah itu dibiarkan melakukan pernikahan tanpa ada upaya penegakan syariat Islam. Maka perzinahan menjadi suatu hal yang lumrah terjadi. Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan syariatnya untuk kesejahteraan hidup umat manusia di muka bumi. Allah menjamin bagi siapapun, masyarakat manapun, komunitas apapun, negeri manapun yang berkomitmen menerapkan syariat Allah, akan dijamin kehidupan masyarakatnya, kehidupan negerinya tentram, aman, nyaman. Islam lebih mengerti tentang hak asasi manusia. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di pemerintahan Arab Saudi dibentuk di sana sebuah hayat, sebuah lembaga yang disebut dengan Hayat Al-Amru Bil Ma'ruf Wan Nahi Anil Mungkar. Resmi bentukan pemerintah, tugasnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan tindakan cepat dan tepat di lapangan ketika ada kemungkaran. Baik ada yang mencoba minum khamer atau menjualnya, atau ada tuku-tuku yang menjual rokok, ya. Apalagi sampai tingkatan yang lebih di atas itu, orang-orang yang gak sholat, azan sudah dikumandangkan, di situ ada hayat al-amru bil ma'ruf wan nahi anil mungkar, benar-benar berjalan dan benar-benar ditindak. Nah, sehingga masyarakat merasa aman. Tidak kemudian muncul ide-ide untuk membentuk kelompok-kelompok sendiri, gerakan-gerakan tertentu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lihat di beberapa negara, termasuk di negeri kita, adanya kelompok-kelompok sempalan yang mengatasnamakan amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Di samping memang kita tahu mereka telah menyimpang dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, tapi di antara sebabnya adalah tidak diterapkannya syariat Islam, sehingga berbagai kemungkaran itu tidak segera diatasi, dan akhirnya sebagian kelompok di masyarakat ini mengambil inisiatif sendiri, dan itu salah, itu bertentangan dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Tugas kita hanya memberi nasihat dan masukan kepada pemerintah untuk tidak membiarkan perjudian, perzinahan, perdukunan, narkoba, khamer, dan yang lainnya, sehingga tidak muncul apa yang tadi sudah kita sebutkan pada pemerintahan Arab Saudi, Hayat Al-Amru Bil Ma'ruf Wan Nahi Anil Mungkar, dibentuk secara resmi oleh negara, bekerjasama dengan badan intelijen, bekerjasama dengan kepolisian dan pihak-pihak lainnya di dalam negara tersebut, sehingga benar-benar kemungkaran itu tidak dibiarkan terlalu lama hidup di tengah masyarakat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, kita tentunya berharap dan berdoa kepada Allah agar negeri kita diberi oleh Allah hidayah dan taufik untuk punya kemauan dan kesungguhan dengan penuh iman mengamalkan syariat Islam, membela tauhid, tidak membiarkan berbagai simbol kesyirikan tetap berada di tengah masyarakat. Kegiatan-kegiatan semisal acara penghormatan dan pengagungan terhadap Kiai Slamet, kerbau yang diyakini memiliki barokah dan bisa mendapatkan barokah darinya, diagungkan, dimuliakan, ini bukan sedikit pun bagian dari ajaran Islam. Tidak boleh dibiarkan dengan alasan apapun. Di negeri ini juga semarak patung-patung. Dibuat patung ini, patung itu, patung ini, patung itu. Dalam satu kota bisa ada sampai 5 dan 10 patung. Manusia ataupun hewan. Rasulullah melarang. Kalau ada yang mengatakan, loh ini kan budaya. Kita ini umatnya Muhammad atau bukan? Kalau kita umatnya Rasulullah, mengaku cinta kepada Nabi, ya mesti kita menghormati syariat beliau. Menanggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, kullu amrin jahilin maudhu'un tahta qadami. Segala perkara dan ritual-ritual jahiliyah terletak di bawah telapak kakiku. Yakni harus ditinggalkan, tunduk patuh kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adat istiadat apapun, budaya manapun di negeri Arab ataupun luar Arab yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah wajib untuk ditinggalkan. Tentu Islam menghargai adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bentuk rumah Indonesia berbeda dengan bentuk rumah di Arab Saudi. Ya silahkan. Tidak wajib untuk membangun rumah sama bentuknya, tipikalnya dengan rumah-rumah di Yaman. Kita punya adat tersendiri dengan alam yang seperti ini. Begitu juga makanan-makanan adat istiadat kita yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, Islam tetap menghargai. Tidak semua masyarakat harus makan gandum dan makan kurma. Barakallahu fikum. Begitu juga cara berpakaian, silahkan, tidak harus berjubah seperti ini. Selama tidak bertentangan dengan Islam, mengikuti ketentuan-ketentuan syariat, menutup auratnya dengan benar, Islam menghargai. Namun apabila budaya mengandung penyelisihan terhadap Al-Quran, kitab suci kita, atau terhadap Nabi kita Muhammad, wajib ditinggalkan. Tingkepan, kalau sudah memasuki bulan ketujuh dari kehamilan seorang ibu, maka akan dilakukan ritual ini dan ritual itu dengan keyakinan ini dan keyakinan itu. Ini semua tidak dibenarkan. Karena itu bukan bagian dari Islam, bahkan itu bagian dari ritual agama Hindu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Pemerintah Saudi Arabia, di antara bentuk kesungguhannya menerapkan syariat Islam adalah dengan cara memberikan dukungan terhadap dakwah tauhid dimanapun berada. Tidak hanya dukungan moral, bahkan disertai dengan dukungan material atau dukungan finansial dan yang lainnya. Didukung. Membuka kesempatan bagi pelajar-pelajar asing untuk belajar di negerinya, di negeri tauhid, gratis, bahkan digaji. Walaupun pemerintah Saudi juga tahu sebagian pelajar-pelajar yang sudah belajar diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di negeri tauhid, diberi fasilitas-fasilitas tanpa mengharapkan sesuatu atau tanpa pamrih, kecuali hanya untuk dengan itu berandil dalam menebarkan tauhid, memberantas kesyirikan, menebarkan sunnah, dan mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Sepulangnya mereka ke negeri masing-masing mencela, menghina pemerintah Arab Saudi. Masya Allah, luar biasa. Di antara kesungguhan pemerintah tauhid Arab Saudi dalam menegakkan syariat Islam, membela tauhid, adalah upayanya yang serius untuk melarang segala bentuk ideologi ekstrim yang menyimpang dari Al-Quran was Sunnah. Baik itu ideologi teroris Khawarij, jauh-jauh hari sebelum munculnya ISIS, bahkan sebelum munculnya Al-Qaeda, pemerintah Saudi Arabia dengan serius memberantas terorisme dengan cara-cara yang bijak, sampai pada tingkat penangkapan dan pemenjaraan jika memang terpaksa dilakukan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Ya, memang banyak negara lain yang juga memproklamirkan anti-terorisme. Namun bedanya, kalau di Arab Saudi, cara dan sistem yang ditempuh untuk membasmi terorisme adalah yang pertama, tidak membebek kepada cara-cara barat. Tidak mau didikte oleh Amerika dan sekutunya. Tidak mau diintervensi. Karena para pemimpin negeri tauhid ini sadar, menyadari bahwa bagaimanapun Yahudi dan Nasoro membenci umat Islam dan tidak akan pernah memberikan solusi yang hakiki. Begitu pula pemerintah Arab Saudi dalam upayanya untuk mengentaskan umat dari terorisme dan radikalisme, tidak menempuh upaya sekularisasi atau liberalisasi. Upaya untuk menanamkan paham liberal pada masyarakatnya dengan harapan dapat meredam terorisme dan radikalisme. Tidak demikian. Tetapi semua kemungkaran itu harus diatasi dengan takwa dan ilmu. Takwa yang akan melahirkan manusia-manusia yang ikhlas dalam berbuat untuk umat dan untuk negara. Dengan takwa tidak akan melahirkan orang-orang yang oportunis, yang siap menjual prinsipnya demi kepentingan materi. Tidak. Yang kedua, dengan bekal ilmu sehingga sistem dan metode yang akan diterapkan jauh dari keboliman, jauh dengan dari cara yang mungkar, untuk membasmi pemahaman radikal yang secara brutal dan emosional hendak membunuh semua manusia kafir dalam pandangan mereka. Sementara Islam tentunya sebagaimana sudah sering kita bahas bahwa kaum kafir itu terklasifikasikan dengan beberapa klasifikasi yang tidak semuanya boleh dibunuh. Bagaimana cara mengatasi ini? Mengajarkan kepada umat ilmu Islam yang benar. Bukan ditanamkan kepada masyarakat atau didoktrinkan melalui berbagai media pemahaman bahwa kita harus saling mencinta antar umat agama. Tidak ada saling mencinta. Kita benci kepada kaum kafir. Tapi kebencian kita tidak merekomendasi untuk kita bersikap radikal, brutal, anarkis, teror. Enggak, tidak demikian. Masalah hati tetap benci kepada kaum kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Demikian Allah mengatakan dalam ayatnya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sungguh tidak akan kau dapati, wahai Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir akan mencintai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Gak mungkin kamu dapatin. Kalau ada orang yang mengklaim keimanan masih mencintai orang kafir, maka itu namanya kemunafikan. Gak mungkin, kata Allah. Sama sekali tidak mungkin. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada jannah, kepada surga, kepada an-nar, beriman kepada hari perhitungan, yaumul hisab, masih akan mencintai orang-orang kafir. Walaupun orang-orang kafir itu adalah ayah-ayah mereka sendiri, tetap benci sebagai seorang kafir. Sebatas dia sebagai ayah, tetap dihormati dan dilayani kepentingan-kepentingan dunianya. Tidak pula kalau seandainya orang kafir itu adalah anak-anak kandung mereka sendiri, gak akan bakalan cinta kepada orang kafir. Nabi Allah Nuh alaihi salam ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait putranya yang kafir. Ya Nuh, kata Allah, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia yang kamu katakan sebagai anakmu itu bukan bagian daripada keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, perbuatan dia, amalan dia, keyakinan dia bukan amalan yang saleh. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim, menyatakan kebenciannya kepada ayahnya sendiri dan kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah. Jadi, bukan mengatasi terorisme dan radikalisme dengan cara liberalisasi atau sekularisasi. Sementara pemerintahan negeri Tauhid Arab Saudi mengatasi terorisme dan radikalisme dengan cara-cara yang Islami, menanamkan dan mengajarkan paham Islam yang rahmatan lil alamin, benar-benar rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil alamin ala Islam Nusantara. Tidak, rahmatanil alamin yang hakiki, yang ilmiah. Kaum muslimin yang saya muliakan, negara tauhid Arab Saudi ini memang pada kenyataannya banyak pihak-pihak yang memusuhinya dan membencinya. Banyak pihak-pihak yang menanamkan makar untuk menghancurkannya. Al-Yahud, Yahudi melalui Amerika Serikatnya, berusaha untuk memaksakan penerapan demokrasi di negara tauhid Arab Saudi. Mereka selalu menyuarakan, dan juga ada di negeri kita orang-orang yang ikut menyuarakan, bahwa di zaman seperti ini bukan saatnya lagi pemerintah berkuasa dengan sistem kerajaan turun-temurun. Itu tidak demokratis, tidak mewakili suara rakyat katanya. Lah kok Anda yang ribut? Lah rakyat Saudi senang kok terhadap pemerintahnya. Apakah kalian ingin mengikut menyuarakan suara Yahudi? Diterapkannya demokrasi di negara Arab Saudi agar berbentuk di sana partai-partai politik yang kemudian akan saling bertentangan, saling menjatuhkan, saling berebut, saling menyikut, saling mendemo. Bahkan terjadi di banyak negara saling membunuh antar partai politik. Itukah yang kalian inginkan? Ketika Raja Abdullah wafat, ada seorang warga negara Saudi Arabia menceritakan dia enggak mendengar peristiwa kematian Raja Abdullah. Di malam hari dia tertidur. Tiba-tiba bangun di pagi hari sudah berganti rajanya dengan Raja Salman. Kemudian dia menulis, semalam dengan dua raja. Enggak ada kampanye. Enggak ada janji-janji, saya akan begini, saya akan begitu, pilihlah saya, coblaslah saya. Enggak ada. Aman, nyaman dipandang, enak didengar. Ulamanya juga tidak terkontaminasi oleh politik. Kalau di banyak negara kan ulama dimanfaatkan oleh partai-partai politik. Wah, kalau calon yang ini didukung oleh kiai ini dan kiai itu, dipampang fotonya calon ini di belakangnya kiai dengan sorbannya. Nah, ulama enggak diseret-seret kepada politik. Kaum muslimin yang saya muliakan, apa yang diinginkan? Tidak lain adalah kehancuran bagi negeri tauhid. Mereka cemburu dan iri melihat ketentraman yang ada di sana. Sampai beberapa kelompok teroris Khawarij yang benci terhadap negara Saudi mengedarkan beberapa buku yang disertai dengan foto-foto gambaran atau foto-foto dusta yang dimodifikasi, ya, mencuplik sebuah foto demo di sebuah negara, diletakkan seolah-olah itu di Saudi Arabia, yang menggambarkan bahwa rakyat Saudi sebenarnya menuntut. Tidak, dusta. Pernah terjadi demo, siapa yang melakukan? Orang-orang Syiah yang ada di Saudi, sehingga akhirnya menimbulkan kematian jamaah haji dan terbunuhnya beberapa prajurit negara. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara yang memusuhi negara tauhid ini adalah penerus agama Majusi, Iran. Berkali-kali mereka melakukan makar terhadap negara Saudi karena dendam lama, karena Umar Ibnul Khattab, kelahiran Mekah, penduduk Mekah yang menaklukkan kerajaan Persia Majusi, sehingga akhirnya orang-orang Majusi Iran dendam yang tak kunjung usai terhadap negara ini. Bermula dari seorang majusi Iran, Persia, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, membunuh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Siapa pembunuh Khalifah Umar ibn al-Khattab? Seorang majusi Persia yang sekarang disebut dengan negara Iran, dikenal dengan sebutan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dendam kepada Khalifah Umar karena pada zaman Khalifah Umar jatuh kemegahan dan kesombongan Persia. Dendam kesumat ini berlanjut terus hingga hari ini. Pada tahun 1407 Hijriah atau hampir 30 tahun yang lalu, sekelompok jamaah haji Iran menyusupkan 51 kilogram bahan peledak TNT yang per 1 kilogramnya mampu meledakkan dengan radius 1 kilometer, 1000 meter. Ya, 1 kilometer lumayan, masjid ini kesana 500 meter, kesana 500 meter, seluruh itu akan mati. Atau setidaknya terluka dan cacat. Bayangkan 51 kilogram yang disimpan bahan peledak itu dalam bentuk pasta, disembunyikan di bagian bawah koper-koper dan tas jamaah haji Iran. Siapa yang akan diledakkan? Preman-preman, kafe-kafe, diskotik-diskotik? Yang mau diledakkan adalah jamaah haji di Masjidil Haram. Ya ikhwan, ternyata tidak cukup sampai di sana. Kaum Syiah Rafidah Iran menugaskan beberapa Syiah yang ada di negeri Kuwait bekerja sama dengan seorang pejabat tinggi duta Kuwait untuk Arab Saudi yang menyediakan bahan peledak untuk melakukan kembali peledakan di tanah suci, yang kemudian terbongkar. Ternyata pejabat tinggi kedutaan Kuwait ini akhirnya alhamdulillah pemerintah Kuwait mengambil tindakan yang bagus. Namun mereka sempat lalai bagaimana berhasil kaum Syiah menyusupkan kadernya hingga menjadi salah seorang pejabat tinggi di negerinya. Demikian musuh-musuh Islam, musuh-musuh negeri Tauhid. Di antara yang sangat benci terhadap negara Arab Saudi adalah Usama bin Laden dan komplotannya. Kaum Khawarij, teroris Khawarij, termasuk ISIS yang sangat berambisi untuk menghancurkan negara Saudi Arabia yang mereka vonis sebagai negara kafir. Jadi negara ini benar-benar mendapatkan permusuhan dari berbagai kalangan, termasuk orang-orang liberal di berbagai negara, terkhusus Indonesia yang sempat mengusulkan adanya internasionalisasi pengurusan Al-Haramain, dua masjid haram, Mekah dan Madinah. Makna internasionalisasi artinya Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Haram di Madinah tidak hanya diurus oleh Saudi Arabia tapi juga diurus oleh berbagai negara lainnya, termasuk Iran, Irak, semua ikut mengatur. Nah, Masya Allah. Dan ternyata upaya internasionalisasi pengurusan Masjidil Haram ini didukung oleh Amerika dan Eropa. Apa tujuannya? Pertama, untuk menghancurkan negara Tauhid. Yang kedua, untuk membenturkan satu negara Islam dengan negara lainnya, satu sama lain. Karena masing-masing akan berebut, akan bergengsi. Coba era kepengurusan kami begini dan begitu, akhirnya mendapatkan piala Adipura. Ya. Nah, akan saling membanggakan dan masing-masing akan beristihad. Iran akan mengadakan ritual Husainiyah di Masjidil Haram. ya, haul kematian Husain, ya, di Masjidil Haram. Masing-masing punya ide khusus ciri negara masing-masing. Kalau kegiliran Indonesia yang mengurus, maka jamaah haji akan mungkin disarankan untuk pakai belangkon. Lah kita harus tahu dirilah. Bagaimana perjuangan pemerintah Saudi Arabia mengurus dua masjid itu? Enggak ringan, enggak kecil. Jutaan manusia. Kita mengurus daurah aja seperti ini, paling banyaknya ya 1.000 orang, 1.500 orang pol-polnya. Cuma sehari saja sudah rumit ngurusin parkirnya. Padahal kita satu jenis manusia, satu karakter kita ini. Bagaimana dengan haji dan umroh? Beragam karakter dunia internasional, macam-macam bahasa. Sampai petugas Arab Saudi yang membantu pengamanan Masjidil Haram, kadang-kadang ada jamaah haji dari India duduk di tangga untuk turun ke Ka'bah, diingatkan oleh polisi penjaga. Kalau bahasa kita mungkin, Pak atau Bu, jangan duduk di sini, nanti yang lewat jatuh, Ibu ketindes. Gak paham, polisinya bisanya bahasa Arab. Diajak ngomong bahasa Arab, gak paham. Cuma gini aja. Karena gak paham, akhirnya polisinya, ya sudah ayo kesana. Ya Allah, imsi. Banyak manusia, jutaan. Ngurus di mana aja kita emosi di rumah. Yang ini minta makan, yang ini nangis, yang itu melempar piring, yang ini. Bisa emosi kita, stres. Nah ini jutaan manusia. Ini maunya sendiri. Sholat di tempat orang tawaf. Lah kalau ketabrak mati, kelindes, nanti Arab Saudi dituntut. Nah, sebagian jamaah umroh yang pulang dari sana, polisinya kereng-kereng ya. Lah ya memang harus kereng. Kalau kamu gak mau ngerti, sudah dibimbing, jangan lewat pintu sana Pak, jangan lewat pintu situ Bu. Masih saja ngeyel lewat sana, nanti ketabrak sana pintu masuk, jangan lewat situ. Jutaan manusia dengan berbagai bahasa tiap tahun begitu, gak berhenti sepanjang tahun, yang umroh, yang haji, yang umroh, yang haji, macam-macam manusia. Nah, semua itu dilayani dengan penuh kesabaran. Biaya yang cukup besar. Maaf-maaf saja, di beberapa negara, ya alhamdulillah di negara kita mungkin karena sudah berlalu, ya, kita ingin menguji tingkat amanah kita. Allah merahmati seorang mukmin yang mengerti tentang kadar dirinya, yang menyadari tingkat kelemahan dirinya. Itu uangnya besar loh ngurus apa Haramain itu. Gak gampang. Periode yang sekarang pembangunan Masjidil Haram di Mekah, nilainya kalau dirupiahkan adalah kurang lebih 360 triliun. Lah dana abadi haji jauh di bawah itu nilainya. Dikorupsi, ya kan? Semoga pemerintah kita dijaga yang akan datang ini. Allah berikan keimanan, Allah beri ketakwaan. Tapi yang dulu-dulu, ya, memalukan. Memalukan. Lalu bagaimana mau mengurus Masjidil Haram yang uangnya itu seambrek? Saudi Arabia memanfaatkan ibadah haji dan umrah untuk menambah devisa negara. Devisa yang apa? Lawang uangnya juga untuk kalian kok. Untuk kenyamanan Masjidil Haram, ibadah kalian. Untuk kenyamanan di Arafah, kenyamanan di Mina, kenyamanan barakallahu fikum di Muzdalifah. Dihormati tamu-tamu Allah. Namun musuh-musuh Islam, musuh-musuh tauhid, mulai dari Yahudi, Nasoro, Majusi, liberal, sekuler, benar-benar berupaya untuk meruntuhkan negara tauhid ini. Semoga Allah menjaganya. Ya, kita menyadari memang bukan berarti negara Saudi adalah tidak pernah berbuat salah. Tidak, manusia. Tidak, bukan kita meyakini bahwa tidak ada ketergelinciran atau kemungkaran di sana. Tidak. Ada kesalahan-kesalahan. Tapi walhamdulillah, kalau dari sisi kuantitas, apalagi jenis kesalahan, jauh-jauh lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan yang terjadi di dunia lainnya. Dan kalau kita melihat upaya pemerintah Saudi untuk mengatasi kemungkaran tersebut, luar biasa seriusnya, sungguh-sungguh. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kita bukan meyakini bahwa negara Saudi sekarang ini, pemerintahan Saudi sekarang ini sama seperti pemerintahan Khulafaur Rasyidun. Tidak. Tapi hananaika anna ba'd asy-syarri ahwan min ba'd. Masih cukup menenangkan kita, meringankan beban kita, ternyata kejelekan dan kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Ada yang berat, ada yang ringan, dan ada yang lebih ringan. Walhamdulillah. Kita hanya bisa berdoa semoga negeri tersebut dijaga oleh Allah. Semoga Allah menjauhkan mereka dan menyelamatkan mereka dari makar-makar musuh-musuhnya. Sebagaimana juga kita berdoa untuk negeri kita Indonesia. Semoga Allah memberikan kepada semua yang ada di sini hidayah, keimanan dan ketakwaan. Allah jadikan penduduk negeri ini, rakyatnya maupun pemerintahnya, adalah orang-orang dan hamba-hamba Allah yang mencintai Islam, mencintai syariat Islam, senang kepada tauhid, benci kepada kekafiran, benci kepada kesyirikan. Ini yang kita harapkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada banyak pertanyaan, namun waktu sudah lewat dan kemampuan juga sudah terbatas. Insya Allah kita berjumpa dalam kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jika ada yang salah, maka itu murni dari kejahilan saya, dan berharap tidak keberatan untuk memberikan masukan. Wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.